Mitra Bisnis, DPR dan pemerintah saat ini sedang membahas revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang salah satunya wacana menghapus keterangan agama dari KTP. Lantaran dari temuan Komisi 2 DPR, warga pemeluk agama minoritas di wilayah tertentu di Indonesia sering dipersulit ketika sedang mengakses pelayanan publik. Paspor pun tidak memiliki kolom agama. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat. Pak Ade, apa komentar Anda soal ini? Ya, usulan ini sah-sah saja, karena bagaimanapun juga harusnya negara kita tidak karena kita sekuler, jadi tidak mengenal istilah agama tertentu, walaupun kita mayoritasnya agama tertentu, tapi tidak mengacu ke sana, karena negara kita ya negara sekuler, jadi harus bagaimanapun juga harus mengadopsi bahwa seluruh warga di muka bumi ini atau di muka bumi Nusantara ini memiliki hak yang sama dan kewajiban yang sama. Maka untuk masa depan lebih baik, keharmonisan lebih baik, kita harus menyamakan persepsi mengenai KTP ini. Karena bagaimanapun juga yang namanya NIK ya, nomor induk kependudukan itu harus berfungsi, multifungsi. Bukan hanya sekedar nomor induk kependudukan, tapi juga nantinya bisa sebagai nomor sosial, yaitu untuk kepentingan kesehatan, kepentingan berbagai macam kepentingan yang pajak dan lain sebagainya yang menjadi satu kesatuan ya di kedepannya di dalam mengelola negara modern ke depan. Dan tidak lupa juga kita di dalam tahun 2015 ini ada yang namanya ASEAN Economic Community yang di situ tentu bukan hanya free flow of goods saja tapi juga free flow of the people. Nah, apakah kita juga harus mempersiapkan diri menerima bangsa lain untuk bisa bekerja di Indonesia misalnya? Katakanlah warga Thailand atau warga Myanmar, kan mereka juga bukan agama mayoritas Islam di sini ya. Tentu mereka mempunyai agama yang lain. Tapi itu kita harus siap menerima. Karena disitulah atau sebaliknya. Orang Indonesia yang bekerja di Thailand atau orang Indonesia yang bekerja di sana, Myanmar, itu pun harus bisa diterima. Walaupun Indonesia ini beragama yang lain seperti di sana. Artinya kita sudah menuju kepada egaliter di ASEAN ini di dalam berhidup bermasyarakat ya. Tentu ini tuntutan yang masyarakat modern saya kira. Ya memang sebaiknya ditiadakan supaya kita juga benar-benar apa yang disiratkan oleh para pendiri Republik ini, yaitu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu bisa terwujud dengan baik dan benar. Demikian Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat. Saya Wendy Lim.